untuk Anda semuanya. Yang berikut ini, yuk kita sambut kehadiran dari Lucy Susanti masih bersama Sera. Aji SPD untuk Anda semuanya.